orang memandang orang beda dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Sehelai benang, kemudian berkata mata Tuhan, kau bisa jadi orang. Malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah sombong pada sesama.